Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari demi hari yang kita lalui ini terasa begitu ringan dan menyenangkan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membahas dan membaca firman-firman-Nya. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa utsbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia dan begitu pula di akhirat di hari kiamat kelak. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat jelas bahwa masih dalam pembicaraan ancaman atau sanksi yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atau yang telah Allah lakukan sebagai panjar di dunia ini atas kaum Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Dan begitu juga dalam yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala jika pada pertemuan yang lalu menjelaskan bahwa tempat mereka adalah neraka karena mereka mengikuti Fir'aun, maka di dalam ayat yang kita kaji pada hari ini menjelaskan bahwa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan kelak juga di akhirat. Maksud daripada laknat di sini adalah bahwa mereka dijauhkan Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan dunia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika seseorang daripada orang kafir itu menerima suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasakan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang dahulu mereka terima seakan tidak ada artinya. Apa yang mereka rasakan dari azab tersebut menghabiskan ingatan mereka atau melupakan mereka daripada kenikmatan yang dahulu pernah mereka rasakan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa utsbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah, di dunia ini mereka mendapat laknat dan begitu juga di hari kiamat, maka kita dapat katakan bahwa tenggelamnya Fir'aun di dalam Laut Merah dan begitu juga dihancurkannya kerajaan Fir'aun itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan hilangnya kekuasaan mereka di dunia ini, maka ini adalah bentuk daripada laknat Allah Subhanahu wa taala dan jauhnya mereka daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan begitu juga di hari kiamat nanti sebagaimana disebutkan ayat sebelumnya, ayat 98 yang kita kaji pada hari yang lalu, bahwa tempat mereka adalah neraka jahannam waliyadu billah. Oleh karena itulah, ya, apa yang telah ditegaskan dalam ayat ini, apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini sungguh menjadi sesuatu ancaman bagi orang-orang yang hidup saat sekarang ini dan masih mengikuti tradisi dan kebiasaan Fir'aun. Fir'aun itu adalah sosok yang sangat pongah, sosok yang sangat sombong dan mengangkuhkan diri dan kekuatannya. Dia mengira bahwa kekayaannya dan jabatannya akan menjadikan dia kekal. Dia menganggap bahwa dakwah daripada Nabi Musa dan Harun yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah bentuk daripada perampasan terhadap kekuasaan mereka. Mereka menganggap bahwa Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu adalah saingan bagi diri Fir'aun dan penguasa-penguasa pada masa itu. Demikian jugalah kalau ada saat sekarang ini penguasa yang mengira bahwa para ulama itu adalah saingan bagi dirinya, maka Allah pasti akan turunkan kepada mereka azab sebagaimana azab yang diturunkan Allah kepada Fir'aun dan orang-orang atau penguasa-penguasa yang seperti Fir'aun ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, studio telah hadir tim Safir Al-Azhar yang insyaAllah akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah. Kesempatan kita dalam kajian ayat ini ya adalah sangat menarik sekali, tapi di samping sangat menarik kajian itu juga ini adalah hal yang sangat menakutkan tentunya dengan kacamata dan pandangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa la'nat atau dengan bahasa lain kutukan itu tidak saja di dunia yang Allah berikan kepada mereka, tapi digiring nanti pada hari kiamat juga. Maka kalau lah seandainya seorang pemimpin terjadi seperti itu, maka dikatakanlah seperti akhir dari penutup ayat 99 ini, bi'sal wirfdul marfud. Artinya apa? Artinya adalah laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walau dan kajian yang sebelumnya dibahasakan wa bi'sal wirdul mawrud. Artinya apa? Artinya ini adalah menjelaskan bagaimana siksaan api neraka, yaitu semacam kalau kita bahasakan adalah semacam diwiridkan karena disebabkan oleh amal dan perbuatan mereka pada pada waktu di dunia mereka hidup tidak mau melaksanakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sampailah pada tingkat kejahatan yang mana kita bahas pada kajian saat ini, yaitu surah Hud ayat 99 yang mana Allah melabelkan kutukan itu tidak saja di dunia tapi sampai di akhirat kelak nanti. Lihatlah layaknya seperti Fir'aun. Fir'aun itu mendapatkan kutukan sebagaimana yang sudah digambarkan tadi, tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Begitu juga orang-orang Yahudi mendapatkan kutukan tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti. Maka dalam hal ini perlulah kita untuk menjaga diri. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapat kutukan. Karena kalau seandainya sudah digolongkan dalam ayat ini adalah azab yang sangat pedih, sudah masuk ke dalam api neraka tapi juga dilabelkan dengan kutukan-kutukan. Maka kutukan-kutukan itu sebetulnya dalam kajian kita saat ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Yaitu masyarakat sekarang ini sudah sibuk jauh dari ajaran agama. Salah satunya masuknya ajaran-ajaran hipnotis, ajaran-ajaran yang mana dengan sulap tapi kajiannya adalah menduakan Allah. Itulah nanti juga akan terseret bersama kutukan-kutukan yang Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sudah ada Ustaz apa? Ustaz Perdana atau Ustaz Sapir, kami persilakan. Terima kasih Bangda Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah merupakan wa'id, janji engkar Allah kepada kita. Jadi memang betul-betul pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak. Wa'id, kan begitu ya? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita ambil dari sosok orang yang dilaknat Allah? Ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin mendustai atau membohongi kita. Akan tetapi kita yang mendustain Al-Quran. Karena apa? Tidak mau kita gali isi-isi Al-Quran. Dan sebagai satu tolak ukur dalam kehidupan, mana yang baik untuk kita jauhi, mana yang buruk yang harus kita lebih jauhi laginya. Ada kadang-kadang yang bentuknya kita anggap baik. Contohnya di zaman modern sekarang, anak-anak gadis mereka itu bangga dengan menggunakan narkoba, yang berupa yaitu membuka aurat, kemudian berpegang-pegangan tangan, sudah hal yang biasa, berpeluk-pelukan. Jadi ini kan merupakan perbuatan laknat Allah. Jadi kalau orang yang dilaknat pasti akan mendapat kesengsaraan di dunia. Kita anggap itu hal yang baik dalam sisi muda-mudi, akan tetapi itu yang harus kita jauhi. Kemudian kalau orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, inilah yang merasakan hidupnya ini tidak tentram, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendapatkan ketenangan batin. Maka kalaulah kita sudah terjerumus ataupun kita sudah masuk dalam bingkai yang kita jabarkan dalam ayat demi ayat dari sebelumnya tentang sosok Fir'aun, kalau sudah kita terjebak di dalamnya, marilah kita memohon ampun kepada Allah, ataupun kita lebih senang kepada maksiat, marilah kita segerakan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita jauh daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan kepada Ustaz ya. Perdana. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Safiar, Ustaz Pajun juga Ustaz Ardi. Saya melihat di sini ada dua hal penting yang coba saya angkat. Yang pertama sekali adalah adanya kalau ada orang yang berpahaman bahwa ketika melakukan satu tindakan yang tidak baik, dia pasti akan dapat azab, tapi itu nanti, ya. Dia tidak memikirkan itu akan terkena sekarang imbasnya, tapi nanti, dan itu pun setelah dia mati. Jadi ada perasaan tidak takut, dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu cara berpikirnya, bahwa yang benar itu adalah wa usbi'u fi hadzihi dunya fi hadzihi la'nah, tetap di dalam kehidupannya dia juga akan sengsara. Konon lagi nanti setelah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pasti jauh lebih sengsara. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua adalah bahwa apa sih pemahaman laknat itu? Ya, kita bisa melihat bahwa ternyata Fir'aun itu hidupnya bergelimang harta, kekuasaan, jabatan, bebas berkehendak apapun. Kenapa Allah membahasakan dengan laknat? Yang dimaksud dengan laknat itu adalah tidak adanya ketentraman di dalam kehidupan, walaupun secara materi berkecukupan, ya, tidak merasa nyaman walaupun punya keluarga yang begitu lengkap, anak ada, istri ada, saudara-saudara sangat sayang, tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena memang dirinya itu akan terus merasakan ketakutan akibat perbuatan jahat yang dilakukan. Kita saja kalau misalnya katakanlah pernah melakukan kesalahan, katakanlah mengambil suatu barang, sedikit saja ada hal-hal yang aneh, kita anggap itu orang mengetahui. Orang melihat kita dengan sorot yang agak tajam sedikit, kita menganggap dia sudah tahu kita mencuri. Inilah rasa ketidaktenangan itu, ya. Inilah rasa ketidaknyamanan di dalam hidup pada saat ada seorang hamba yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Laknat yang dimaksud di sini adalah hidupnya tidak nyaman dan tidak bahagia walaupun dia punya kelebihan harta, pangkat, kekuasaan dan sebagainya. Saya kembalikan. Ya, saya tambah sedikit, sebab laknat ini diterima kalau kita mengkaji dari ayat Al-Qur'an, salah satunya yaitu setelah dia masuk Islam kemudian dia kufur. Ya. Maka dibahasakan dalam firman Allah, falaknatullahi 'alan nas, falaknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi bukan saja yang laknat ini Allah dan para malaikat, justru seluruh penduduk bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat menarik apa yang disampaikan oleh para asatiz kita di akhir daripada pertemuan kita ini. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, jauhkan diri kita dari kekufuran, karena kekufuran itu mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kekufuran kita di dunia ini, kekafiran kita di dunia ini menyebabkan orang lain kafir. Dhallun mudhillun. Kalaupun menjadi orang kafir, jadilah kafir sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang lain menjadi orang kafir. Artinya, kalau Anda mengetahui bahwa kekufuran itu adalah suatu kejelekan, maka yang pertama sekali Anda harus lakukan adalah hindarkan itu dari diri Anda, agar Anda tidak menjadi sebab masuknya orang lain ke dalam neraka jahannam waliyadu billah. Jangan menjadi pemimpin yang membawa anggota untuk masuk ke dalam neraka, tetapi jadilah seorang pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, yang membawa diri sendiri dan jamaah yang lainnya ke dalam surga. Kita mendoakan semoga siapapun yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang terbaik bagi daerah ini, bagi wilayah kita yang sangat kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ardiansah. Saya Ardiansah bersama dengan para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, ada Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.